panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya, di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci, kini kau kan pergi. Tunaikan panggilan ilahi, datang dan katakan padanya, di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka.